Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, yaqulu ta'ala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya nabinya alaihi salatu wassalam, khawif bil qur'ani alladhina yakhshawna rabbahum, takutilah dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, min ashabil qulubil wa'iyati, yaitu orang-orang yang memiliki kalbu-kalbu yang memahami. Alladzina yatadzakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim, yang mengingat tatkala berdiri di hadapan Rabb mereka, mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum wa wasitatin tashfa'u lahum indahu bighairi idznihi, yang dalam keadaan tersebut mereka tidak memiliki setiap kerabat yang bisa menolong mereka dan perantara yang bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla tanpa izinnya. La'allahum yu'idduna al-uddata lidhalika, agar mereka mempersiapkan diri menghadapi saat tersebut. فَيَعْمَلُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَمَلًا يُنَجِّيهِمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ عَذَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sehingga mereka pun beramal di negeri dunia ini dengan amalan yang bisa menyelamatkan mereka, dengan amalan yang Allah Azza wa Jal akan menyelamatkan mereka dengannya dari siksanya pada hari kiamat nanti. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab, anna fiha radda ala al musyrikina alladhina yad'una al anbiya'a was salihin yatlubuna minhum as syafa'ata, bahwasanya di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh, yang meminta syafaat kepada mereka. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, ar-raddu 'ala al-musyrikin alladhina yataqarrabuna ila al-anbiya'i was-salihin yatlubuna minhum as-syafa'ata, bantahan kepada orang-orang musyrik yang mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh, meminta syafaat kepada mereka. Athaniyatu, yang kedua, masyru'iyatul wa'idhi wa tadhkiri biyaumil qiyamati, disyariatkannya nasihat dan mengingatkan akan hari kiamat. Asalisatu yang ketiga, annal mu'minina humul ladhina yantafi'una bil maw'idhati. Bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka lah yang mengambil manfaat dari nasihat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi, hanya milik Allah lah seluruh syafa'at. Wa qawlihi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, dan firmannya artinya, tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jal melainkan dengan izinnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, lillahi syafa'atu ay hiya milkun lillahi, falaysa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Yaitu syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang kalian minta kepadanya syafaat tidaklah memiliki sesuatu pun dari syafaat tersebut. Jami'an halun mu'akkidatun, hal yang menguatkan. Man dhalladhi ay la ahada, tidak ada seorang pun. Yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Lahu fiha, izin Allah kepadanya untuk memberikan syafaat. Fala ahada yatakallamu bisyafa'atin wala ghairiha illa idza adzina Allah ta'ala lahu fil kalami. Maka tidak ada seorang pun mengucapkan syafaat, tidak pula yang lainnya, melainkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya untuk berbicara. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lilladhina yata'allaquna ala al-awliya'i was-salihina yatlubuna minhumus syafa'ata. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk berkata kepada orang-orang yang bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh, meminta syafaat dari mereka. Laisa liman tad'unahum minasy-syafa'ati syai'un, orang-orang yang kalian panjatkan doa kepada mereka tidak memiliki sedikit pun dari syafaat. Innama hiya kulluha milkun lillahi, syafaat seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'idznihi, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Fala ahada yamliku an yatakallama yawmal qiyamati illa adhina Allah subhanahu wa ta'ala lahu fil kalami. Maka tidak ada seorang pun mampu berbicara pada hari kiamat nanti, kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya untuk berbicara. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab, anna fihi marradda ala al musyrikina alladzina ittakhadhu asy-syufa'a min dunillahi min al-mala'ikati wal anbiya'i wal asnamil musawwarati 'ala suwaris salihin. Kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab bahwasanya padanya terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengambil para pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla dari kalangan para malaikat, para nabi, dan patung-patung yang dibentuk dalam bentuk orang-orang saleh. Yadhunnuna annahum yamlikuna minasy syafa'ati syai'an. Mereka menyangka bahwa makhluk-makhluk tersebut mampu menguasai sesuatu dari syafaat. Fayastati'una an yashfa'u 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bighairi idznihi. Sehingga mereka mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa izinnya. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikina alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqina. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrik yang meminta syafaat dari para makhluk. Al-thaniyatu yang kedua, anna asy-syafa'ata milkun lillahi wahdahu. Fayajibu talabuha minhu wahdahu. Yang kedua, bahwasanya syafaat adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka wajib memintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Al-thalithatu yang ketiga, bayanu azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi lisultanihi. Penjelasan keagungan Allah Azza wa Jalla dan keperkasaannya serta ketundukan para makhluk terhadap kekuasaannya. Rabi'atu, faedah yang keempat, fil ayati thaniyati isbatu syafa'ati liman adhinallahu lahu biha. Di dalam ayat yang kedua terdapat penetapan syafa'at bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.